Mitra bisnis, di sejumlah pelabuhan penyeberangan di Indonesia seringkali terjadi antrian kendaraan sampai berjam-jam untuk menunggu kapal yang jumlahnya terbatas. Bahkan tak jarang, truk-truk barang harus menunggu sampai berhari-hari untuk bisa terangkut, seperti kerap terjadi di Pelabuhan Merak, Banyuwangi, Kalianget Madura, dan sebagainya. Antrian ini bisa makin panjang dan lama lagi bila memasuki musim libur atau pada masa mudik lebaran. Kondisi ini tentu berdampak pada banyak hal seperti distribusi barang terhambat, pengusaha transport harus menanggung ekstra kos, dan sebagainya. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan mantan anggota DPR, Slamet Effendi. Pak Slamet, bagaimana komentar Anda? Dermaga itu salah satu saja, tapi untuk suatu jarak yang boleh dikatakan kelihatan dengan mata antara Jawa dengan Sumatera, kemudian volume yang melewati itu, seharusnya tidak semata-mata melalui angkutan yang selama ini ada, yaitu melalui jembatan yang namanya ferry itu, kapal-kapal pengangkut itu. Seharusnya tidak seperti itu saja, kecuali sebuah tempat yang lalu lintasnya tidak padat, boleh hanya mengandalkan itu. Apalagi masalahnya selalu saja berulang ya Pak? Yang terpenting itu sebenarnya penyelesaian jangka panjang, bahwa karena volume angkutan darat dalam hal ini truk, bis, kendaraan umum, kendaraan pribadi itu makin banyak. Misalnya dari pusat Pulau Jawa ke Sumatera itu sekarang dimudahkan ada tol Jakarta Merak dan sebagainya. Sebenarnya harus mulai difikirkan tentang penyelesaian jangka panjang. Misalnya pembangunan seperti Suramadu, Surabaya, Madura. Harus ada pembangunan jembatan Sumatera Jawa itu yang harus dilakukan. Jangka panjangnya seharusnya dibangun jembatan itu. Karena ini menyangkut perekonomian, DPR harus menyoroti masalah ini ya Pak? Tidak terlalu benar juga, kadang-kadang pemerintah itu kan dableg juga. DPR bersuara keras kayak apapun, kalau maunya jalan ya jalan. Sebut saja misalnya kenaikan jalan tol. DPR berseru kayak apa-apa, seolah-olah biarlah kewajiban DPR untuk berseru, untuk berteriak. Tapi kami juga akan jalan terus, sama dengan soal dorongan-dorongan seperti ini. Justru masyarakat memberikan masukan-masukan yang keras tentang perlunya penyelesaian yang lebih strategis, yaitu pembangunan jembatan. Kalau kita masih tetap mengandalkan angkutan seperti yang sekarang, menambah frekuensi pelayarannya pun, yang akan terjadi adalah problem-problem berikutnya, soal dermaga, soal macam-macam, dan sebagainya. Jadi pembangunan jembatan antar Jawa Sumatera itu sudah suatu keharusan ya? Saya kira pada akhirnya akan dibuat, saya yakin itu. Apalagi membuat jembatan begitu kan sekarang tidak sulit ya. Teknologinya adalah walaupun sepanjang itu, sebagaimana telah dibuktikan Suramadu itu. Walaupun mungkin orang beralasan ada problem Krakatau dan sebagainya, tapi kan Krakatau juga sudah terbukti bahwa sejak meletus zaman lampau itu, yang sangat bersejarah itu, sekarang kan baik-baik saja. Dan kalau kita mau melakukan sesuatu hanya berdasarkan kemungkinan meletusnya sebuah gunung, kan kita bisa tidak melakukan apa-apa nanti. Demikian Slamet Effendi dan saya, Rizal Andika.